Konsultasi Syariah. Hukum beasiswa LPDP. Pertanyaan: apa hukum beasiswa LPDP? Ada yang mengatakan itu berasal dari bunga deposito dana abadi APBN. Ada juga yang mengatakan itu dari pajak rakyat dan seterusnya. Kami sendiri ragu mengenai statusnya. Jawaban: Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jika kita sepakat bahwa dana asal LPDP adalah APBN yang dalam tanda kutip dikembangkan, maka kita bisa memahami bahwa beasiswa LPDP untuk para pelajar adalah pemberian atau atiyah dari pemerintah kepada rakyat. Pemberian atau atiyah dari pemerintah kepada rakyat memiliki hukum yang berbeda-beda, tergantung sumber harta pemberian itu. Berikut kami cantumkan keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah seorang ulama ahli hadis bermadhab Syafi'i. Al-Hafidz Ibnu Hajar membuat kesimpulan mengenai hukum menerima pemberian dari pemerintah. Dalam Fathul Bari, penjelasan Sahih Bukhari dinyatakan, sebagian ulama mengatakan, haram menerima pemberian dari pemerintah. Sebagian mengatakan makruh. Untuk yang mengatakan haram, dipahami pada pemberian dari pemerintah yang zalim. Sementara untuk yang mengatakan makruh, dipahami sebagai bagian dari sikap wara. Dan sikap ini sesuatu yang masyhur bagi muamalahnya para ulama salaf. Allahu a'lam. Kesimpulan dari masalah ini, bahwa siapa yang mengetahui status harta itu adalah harta halal, maka jangan ditolak pemberiannya. Dan siapa yang mengetahui bahwa status harta itu adalah harta haram, maka haram pemberiannya. Dan siapa yang ragu, maka sebagai bentuk kehati-hatian, harta itu dikembalikan. Dan itulah sikap wara'. Sementara orang yang membolehkannya atau harta meragukan, dia berpijak kepada hukum asal. Fathul Bari. Maksud kalimat, sementara orang yang membolehkannya atau harta meragukan, dia berpijak pada hukum asal. Bahwa hukum asalnya, harta pemberian itu tidak bercampur dengan sesuatu yang haram. Diceritakan oleh Syekh Abdurrahman As-Suhaim bahwa Syekh Ibnu Bas dalam perjalanannya pernah menyampaikan, ketika seseorang mendapatkan harta dari kerabat atau teman dan dia tidak tahu hakikatnya, maka dia boleh menerima harta itu. Namun jika dia tahu bahwa harta yang diberikan kepadanya adalah harta milik si A atau hasil jualan khamar atau hasil riba, maka dia tidak boleh menerimanya. Apakah beasiswa LPDP halal? Ini kembali kepada pertanyaan, dari mana asal dana beasiswa ini? Kami sendiri belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai asal dana beasiswa LPDP. Namun pada prinsipnya, jika Anda yakin berasal dari riba atau sesuatu yang haram lainnya, maka seharusnya dihindari. Dan siapa yang masih ragu, bisa menggunakan acuan seperti yang dinyatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian, Allahu a'lam.